Iya masih bersama Campur Sari Purnama Musik. Yuk. Berada wingi SMSmu isih ono HP iki tak simpen ono jeneng folder pribadi terus tak waca saben awan saben bengi saka terminal Arjosari kowe pamit aku telane kembali Bodan pasar embo nganti opo kecantel cewek Australia nanti ngesaiki kok ngajak bubar opo kowe kecantel kawan dan pasar keputusanmu ule tekaku mau pantong aku pada Duduk neng pasar akeh tunggale pilih kecut opo wayang opo mati ora prawan ora rondo aku ngerti kowe sapa ora joko ora dudo karo aku jane podo kowe wis tawanti-wanti ojo nganti aku lali tapi engkau lupa diri cintaku kau timbang mikir kowe penak turu wae sapa ngerti aku ngimpi cedok kowe jane ngimpi terus kowe tak jang ngene yen ra gelem penak diplego to wae yo masih bersama Jacksonnya pun nama yo masih bersama Bung Martio Osi. Ora prawan ora rondo aku ngerti kowe sapa ora joko ora duto karo Mas Oktawe podo sebuah wanti-wanti ojo ngasih aku lali tapi engkau lupa diri cintaku kau bawa pergi timbang mikir kowe penak turu ae sopo ngerti aku mimpi cedok kowe troning mimpi terus kowe tajak ngene yen ra gelem penak diplekoto ae yuk makasih